Senang tersenyum, bangga ku kan parasmu yang menari hati. Bersore, bersore denganmu, bersore, bersore, bersore denganmu, bersore. Hari ini hari yang bahagia, jalan-jalan berdua. Bersore, bersore denganmu, bersore. Bersore, bersore.